Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari yang ke-19 Ramadan, kita kembali akan melanjutkan kajian rutin. Dan sebagai mukaddimah, kita akan membahas urutan dalam Al-Qur'an, baik urutan ayat maupun urutan surat. Sempat ada pertanyaan yang masuk di beberapa kesempatan sebelumnya, kenapa urutan surat dalam Al-Quran itu tidak sebagaimana urutan ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga surat yang pertama surat Al-Alaq, kemudian surat yang kedua surat Al-Muddathir, surat yang berikutnya surat Al-Muzammil, dan begitu seterusnya. Dan mengenai kenapa urutan surat yang ada dalam mushaf tidak sebagaimana urutan turunnya, sudah sempat kita singgung dalam jawaban ketika pertanyaan itu disampaikan. Salah satu di antara catatannya adalah bahwa urutan Allah turunkan ayat dan urutan Allah turunkan surat itu berdasarkan at-tadarruj, yaitu tahapan dakwah yang disampaikan oleh Nabi, atau tahapan tashri', tahapan pemberian syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan setelah Islam itu sempurna, maka at-tadarruj fit tashri', tahapan dalam penetapan syariat sudah tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena satu Al-Qur'an ini adalah satu syariat, satu kesatuan di mana orang tidak boleh melaksanakannya secara bertahap. Dalam arti tidak boleh sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fase Mekah di mana salat wajib belum ada, salat lima waktu. Kemudian puasa Ramadan baru ada di tahun 2 Hijriah. Zakat awalnya belum ada dan seterusnya. Tidak terjadi seperti itu. Tapi kita diwajibkan oleh Allah taala untuk mengamalkan semuanya selama sudah memenuhi ketentuan dan syaratnya. Dan untuk mengejar seperti apa urutan turunnya Al-Quran, manusia tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam sebuah athar dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada Ikrimah, yang Ikrimah ini merupakan salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muhammad bin Sirin mengatakan kepada Ikrimah, alifuhu ayat Al-Quran kama unzilal awal fal awal. Coba tuliskan Al-Quran sebagaimana urutan diturunkan, sehingga urutan pertama surat Al-Alaq sampai ayat 5, nanti urutan yang kedua surat Al-Muddathir sampai ayat sekian, kemudian surat Al-Muzammil sampai ayat sekian, kemudian surat apalagi sampai ayat sekian, dan begitu seterusnya. Qala, apa kata Ikrimah? Beliau mengatakan, law ijtama'at al-insu wal jin ala ay yu'allifuhu 'adat ta'lif mastata'u. Andaikan jin dan manusia itu berkumpul untuk menulis Al-Qur'an, 'adat ta'lif, sesuai dengan urutan sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, kata Ikrimah, mastata'u, tentu mereka tidak akan mampu melakukannya. Tentu mereka tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran berdasarkan, atau urutan Al-Quran berdasarkan turunnya itu, tidak semuanya diketahui oleh manusia. Yang tahu hanya Rasulullah SAW secara total. Sehingga kadang beliau mendapatkan satu ayat ketika beliau sedang safar di mana. Yang hadir ketika itu sahabat AB. Safar di tempat yang lain beliau mendapatkan ayat. Yang hadir ketika itu adalah sahabat C dan D. Safar di tempat yang lain lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat. Ketika itu yang hadir adalah sahabat XZ. Ketika beliau sedang berada di rumah, turun ayat, ketika itu sahabat yang ada adalah misalnya P dan Q. Sementara A, B, C, D sampai Z, mereka tidak pernah melakukan kompromi bareng, duduk bersama untuk menyimpulkan urutannya. Apalagi ketika itu belum ada tanggal. Kamu dapat ayat ini tanggal berapa? Mereka tidak perhatian dengan masalah tanggal. Tidak dicatat waktunya. Apalagi ketika itu yang namanya media catat sangat terbatas. Sehingga begitu mereka mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan wahyu yang baru saja beliau dapatkan, maka para sahabat berusaha untuk menghafalkannya. Itu tahapan pertama yang dia lakukan. Sahabat berusaha untuk menghafalkannya, baru kemudian mereka salin. Dan ketika menyalin, mereka tidak mencatat tanggal berapa, tempatnya di mana. Akan sangat sulit ketika itu dilakukan. Makanya mustahil, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ikrimah, ketika Al-Quran itu ditulis berdasarkan urutan nuzulnya, berdasarkan urutan turunnya. Apalagi di zaman belakangan, yang itu akan lebih sulit lagi dan hampir mustahil. Di zaman sahabat saja, yang kata Ikrimah dan beliau muridnya Ibnu Abbas, hal itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi generasi setelahnya. Wasadaqa Ikrimah, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Ikrimah, fa inna tartibahu ala hasabin nuzul ghairu mustata' li ahadin minal bashar. Karena menulis Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya, itu tidak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun manusia. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak menghendaki agar kitab ini ditulis sesuai dengan urutannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kitab ini menjadi aturan secara keseluruhan, sehingga urutannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya jadilah seperti mushaf yang saat sekarang kita baca. Untuk mushaf yang sekarang kita baca, maka di situ ada urutan kalimat, ada urutan ayat, dan ada urutan surat. Urutan kalimat, urutan ayat, dan ada urutan surat. Untuk jenis yang pertama yaitu urutan kalimat. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini urutan kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bolehkah kita balik? Lillahi Rabbil Alamin Alhamdu. Sehingga lillahi kita taruh di depan. Atau Alhamdu li Rabbil Alamin Allahi. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena urutannya seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bolehkah kita balik Ar-Rahimur Rahman? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena urutannya seperti itu. Itu yang dimaksud urutan kalimat. Dan urutan kalimat ini murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan yang dibacakan oleh Jibril, yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, dan dibacakan oleh Jibril kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah urutan ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bolehkah kita balik? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena urutan ayat juga tauqifi. Tauqifi artinya berdasarkan wahyu. Sehingga manusia tidak punya peluang ijtihad di sana. Maka ketika dia membaca ayat Al-Quran harus persis sebagaimana urutan ayat yang ada. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, tidak boleh dia balik Maliki Yaumiddin Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh dia balik ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika urutan seperti ini dibalik, berarti dia tidak membaca sebagaimana apa yang Allah turunkan. Dan itulah urutan ayat. Sehingga urutan ayat murni petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah urutan surat. Urutan surat. Al-Fatihah surat pertama, kemudian Al-Baqarah surat yang kedua, Ali Imran surat yang ketiga, dan begitu seterusnya sampai surat yang terakhir adalah An-Nas. Ulama berbeda pendapat mengenai urutan surat. Apakah ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti sifatnya tauqifi? Tauqifi artinya berdasarkan wahyu, ataukah itu sifatnya ijtihad dari para sahabat lalu mereka sepakati sehingga menjadi satu mushaf yang urutannya sebagaimana yang saat ini kita baca. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya urutan ayat Al-Qur'an, urutan surat dalam Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi. Artinya ini berdasarkan petunjuk wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu secara tertulis orang tidak boleh membalik urutan surat. Misalnya dia punya mushaf. Surat dia nyebutkan misalnya surat Al-Ma'un. Setelah surat Al-Ma'un, surat Al-Kautsar kalau dalam mushaf kita. Kemudian dia tulis setelah Al-Ma'un surat Tabbat Yada, surat Al-Masad. Kemudian surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian baru Inna A'tayna. Kemudian baru ini. Tidak boleh yang kayak gini. Karena apa? Karena menurut pendapat yang pertama, ini sifatnya tauqifi. Sehingga tidak boleh dia menulis urutan dengan cara seperti itu. Dan ada yang mengatakan bahasanya, urutan surat dalam Al-Quran itu sifatnya ijtihadi. Hasil ijtihadnya para sahabat. Karena dia ijtihadi, maka bisa jadi antara sahabat satu dengan sahabat yang lain hasil ijtihadnya berbeda. Dan ini yang lebih mendekati sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Dr. Khalid As-Sabat hafizahullah ta'ala. Dan beliau sebutkan beberapa dalil, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca tidak urut. Beliau ketika salat membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, lalu An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan urutan antara satu surat dengan surat yang lain ini tidak bersambung. Satu surat sempurna, dia tidak bersambung dengan surat yang kedua. Maka ketika dipisahkan pembahasannya tidak masalah. Sehingga berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka memungkinkan adanya perbedaan urutan surat di kalangan mushafnya para sahabat. Mushaf ini urutannya seperti ini, mushaf ini urutannya seperti ini. Namun untuk kita, generasi setelahnya, bolehkah membuat mushaf dengan urutan tidak sebagaimana sekarang? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sudah dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan menjadi urutan surat yang baku dalam mushaf di zaman Utsman, kemudian disepakati oleh para sahabat, maka selanjutnya ini menjadi ijma. Dan ketika sudah menjadi ijma, maka ijma itu dalil, sehingga kita tidak boleh membuat yang berbeda. Nah, mushaf yang dikodifikasi di zaman Utsman itu disebut dengan mushaf al-imam. Disebut dengan mushaf al-imam. Kenapa dia disebut mushaf al-imam? Karena dia induk bagi yang lain. Sehingga mushaf-mushaf yang lain yang mau menyalin mushaf yang benar, maka dia harus merujuk kepada mushaf al-imam. Urutan ayatnya, urutan suratnya, apakah di situ ada bismillah ataukah tidak. Yang tidak mencantumkan bismillah hanya satu surat, yaitu surat At-Taubah. Selain itu semuanya ada basmalahnya. Sehingga persis sebagaimana yang tertulis dalam mushaf al-imam yang menjadi kesepakatan para sahabat di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga sekali lagi semakin menambah kecintaan kita kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, yang menjadi pedoman kita sehari-hari. Baik, berikutnya kami persilahkan bagi para jamaah dan pemirsa yang ingin bergabung. Kami persilahkan, ini sudah ada Telepon yang masuk pertama, silakan dengan siapa di mana? Silakan dijauhkan dari televisi, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Begini, Ustaz. Kalau zakat beras, zakat pertanian berupa beras itu kira-kira berapa kilogram, Ustaz, baru kena zakat? Dan zakatnya itu berapa persen? Baik. Satu lagi, Ustaz. Yeah. Kalau utang dari hasil perjudian itu, Ustaz, apakah wajib dibayar, Ustaz? Bagi hasil apa, Pak? Kalau misalnya begini, kalau utang dari hasil perjudian itu, Ustaz. Hasil perjudian? Utang dalam perjudian begitu, apakah wajib dibayar gitu, Ustaz? Utang perjudian ya. Ya. Kalah judi kan, maksudnya ya. Maksudnya kalau orang perjudi itu berutang itu, Ustaz. Nah, apakah wajib dibayar gitu? Baik. Nah, itu saja, Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Anda bertanya tentang zakat pertanian, berapa nisabnya dan berapa persen yang harus dikeluarkan. Jawabannya, nisab untuk zakat pertanian adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah. Berapa 5 uqiyah? 5 wasak. Yang saya maksud 5 wasak. Kalau uqiyah itu uang ya. 5 wasak. Berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. Kalikan 5 berarti 300 sok. 300 sok. 1 sok sama dengan 3 kilo. Atau 1 sok itu antara 2,5 sampai 3 kilo. Anda gunakan batas yang rendah. Sehingga nisabnya adalah 2,5 kali 300, 7,5 kintal. Karena itu jika ada orang yang panen dan dia memiliki hasil sebanyak 7,5 kintal kering, gabahnya sudah dijemur, maka berarti dia sudah nisab. Dan cara perhitungannya, para ulama menegaskan adalah dengan cara dikumpulkan antara hasil panen sawah 1, sawah 2, sawah 3, jika waktunya berbeda-beda, maka dikumpulkan, dan jika sudah satu nisab, dikeluarkan zakatnya. Misalnya, sawah 1 menghasilkan 2,5 kintal, sawah 2 menghasilkan 3 kintal, sawah 3 menghasilkan 3 kintal. Berarti kalau disendirikan 2,5, 3, 3, kalau disendirikan masing-masing belum mencapai nisab. Nah, perhitungannya adalah dengan cara dikumpulkan. Setelah semuanya dikeringkan, dikumpulkan, berarti 3, 3, 6, 8, setengah, tambah 2,5 berarti 8,5, berarti dia sudah di atas nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya antara 5 sampai 10%. Tergantung dari bagaimana cara pengairan dan pengolahan lahan. Jika dia murni berasal dari alam, misalnya pengairannya melalui selokan atau tadah hujan, dan peran manusia tidak banyak di sana, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pengairannya melalui tenaga manusia, ya, misalnya menggunakan diesel atau cara-cara yang lain, kemudian faktor pupuknya dominan dan seterusnya, bahkan dia harus menyewa tenaga, ada biaya yang banyak yang perlu dia keluarkan, maka zakatnya 5%. Kalau setengah dari alam, setengah dari usaha manusia, maka zakatnya 7,5%. Sehingga di situ antara rentang 5 sampai 10. Antara 5 sampai 10, dan boleh di antara itu bisa 7,5, bisa 8% dan seterusnya. Anda bisa mengukur kira-kira potensi atau peluang dan usaha yang Anda berikan, effort yang diberikan oleh manusia ketika mengelola lahan ini seberapa banyak. Kalau Anda kebingungan, maka ambil zakat yang lebih besar, yaitu 10%. Karena kalau Anda keluarkan 10%, berarti Anda otomatis bebas dari semua tanggung jawab, tidak ada yang tertinggal. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Susi di Palangkaraya, Ustaz. Mau bertanya terkait dengan pekerjaan saya yang perusahaan swasta. Saya bekerja terikat kontrak ya dengan BUMN. Nah, dalam pekerjaan tersebut saya kan harus melayani sebuah wilayah misalkan ABCD. Nah, di dalam pelaksanaannya itu kita harus melayani listrik untuk bangunan yang digunakan peribadatan orang lain, itu boleh tidak Ustaz? Melayani listrik untuk bangunan untuk, ibadah orang lain. Iya, untuk peribadatan orang lain, sedangkan saya terikat kontraknya itu kan dalam bentuk wilayah, bukan bentuk bangunan. Itu boleh tidak Ustaz? Jadi nggak bisa milih ya? Tidak bisa, karena kita hanya terikat, saya harus melayani Kabupaten A, Kabupaten B lah di dalam kabupaten. Pasti akan ada yang namanya peribadatan orang-orang kafir. Itu boleh tidak, Ustaz? Baik. Cukup, Ibu? Cukup, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat kita singgung ya. Mengenai utang judi. Apakah wajib dibayar ataukah tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Sehingga saya jadikan ini sebagai PR, fanadhiratun ila maisarah. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Selanjutnya terkait posisi proyek yang dia terikat dengan wilayah dan tidak bisa milih klien, sehingga kadang memberikan layanan instalasi listrik di sebuah tempat ibadah non muslim. Pada asalnya seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Dan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Karena itulah, pertama yang bisa kita jadikan acuan adalah begini. Di wilayah itu, mana yang dominan? Apakah dominannya kaum muslimin ataukah orang kafir? Dominannya untuk kegiatan domestik, rumah tangga, ataukah kegiatan ibadah. Kalau ternyata dominannya adalah kegiatan yang sifatnya mubah, kalau ternyata dominannya kegiatan yang sifatnya mubah, maka berarti yang sifatnya yang bermasalah seperti tempat ibadah atau misalnya tempat-tempat hiburan terlarang, yang bermasalah karena dia sifatnya sedikit, kita katakan ini hanya mengikuti. Karena mengikuti, insya Allah keberadaan ini, keberadaan tempat-tempat masalah ini tidak menyebabkan posisi Anda penghasilannya menjadi bermasalah. Baik, mungkin agak susah untuk memahami, saya kasih ilustrasi yang lebih mudah. Ada orang mau membuka sebuah minimarket yang pakai sistem franchise ya. Dia bayar sekian puluh juta. Tapi syaratnya harus jual rokok, jual minuman keras. Dan dua item ini paling di satu minimarket itu hanya ya mungkin tidak sampai 2%. Dua item ini. Kalau dia tidak jual itu, maka tidak akan diizinkan untuk buka minimarket. Pertanyaannya, bagi mereka yang sudah memiliki minimarket ini, franchise minimarket ini, lalu dia buka, dia tetap akan memajang rokok. Dan kadang minuman keras ada di situ. Apa yang boleh dilakukan? Jawabannya adalah dia harus sembunyikan. Kalau ternyata ketika disembunyikan tidak boleh, maka dia taruh di tempat yang tidak eye catching, yang tidak gampang ditangkap mata. Kok ternyata tetap laku? Misalnya ada orang yang melihat langsung, "Mas, saya mau beli ini." Tetap laku. Apakah keberadaan harta haram ini menyebabkan yang lain yang halal jadi haram? Jawabannya tidak. Ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika terjadi percampuran antara halal dan haram, maka keberadaan haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Dan itu terjadi ketika percampuran itu disebabkan karena perbedaan dalam cara mendapatkan. Ada orang punya duit 1 juta halal. 1 juta hasil jual beli yang mubah. Dia juga punya duit senilai 1 juta riba. Lalu duit itu dicampur, kemudian di blender sempurna. Lalu diambil 100 ribu. Kira-kira 100 ribu ini halal atau haram? Jawabannya, yang dipertimbangkan bukan fisiknya, tapi nominalnya. Selama yang Anda ambil tidak lebih dari 1 juta yang halal, maka statusnya tetap halal. Lebih dari 1 juta berarti kelebihan itu haram. Sehingga keberadaan harta haram yang bercampur dengan harta halal di sini tidak menyebabkan penghasilan Anda menjadi haram semuanya. Karena itu, kembali kepada kasus tadi ya. Untuk proyek yang itu sifatnya mubah, seperti listrik rumahan atau tempat-tempat ibadah kaum muslimin, maka pendapatan yang Anda miliki mubah. Sedangkan untuk proyek yang sifatnya terlarang, tempat hiburan yang maksiat atau tempat ibadah orang kafir, pendapatan untuk kasus yang ini haram. Sehingga Anda pisahkan berapa persen hasil dari pendapatan yang bermasalah ini. Oh, misalnya cuma 20%. Baik, yang boleh Anda terima adalah yang 80%, yang 20% tidak boleh Anda terima. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Silahkan dijauhkan dari televisi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda jauhkan dari televisi. Oh iya, sebentar. Udah jelas? Silahkan. Iya, saya dari Lampung. Saya mau nanya, Tat, qadarullah, dua hari ini, dari tiga hari yang lalu, saya, maaf ya Tat, sebelumnya sakit, ambeien, keluar darah dari anus. Yang saya tanyakan, boleh tidak saya tetap melakukan ibadah seperti puasa, sholat, dan lain-lain? Itu aja yang saya tanyain. Baik. Sebelumnya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang sakit ambeien, apakah dia boleh beribadah dan bahkan sampai keluar darah dari anus ya? Orang yang ambeien itu tidak dihukumi sebagai orang yang haid, sebagaimana orang yang haid, karena ambeien itu statusnya adalah penyakit dan bukan kondisi normal, sedangkan haid itu kondisi normal. Sehingga ambeien terjadi pada wanita sebagaimana juga terjadi pada lelaki. Karena itu keluar darah ketika ambeien, meskipun dia keluar dari lubang dubur, maka ini tidak menyebabkan status orang ini menjadi tidak suci, sehingga dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Jika puasa ini tidak mempengaruhi kesehatan dirinya, tidak semakin memperparah penyakitnya, maka dia statusnya sebagaimana orang yang suci. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam posisi sholat. Jika dalam posisi sholat darah tetap keluar, maka yang harus diupayakan sebelum sholat, pastikan tidak ada darah yang keluar. Nah, selanjutnya Anda bisa menggunakan diapers. Lalu ketika sholat, kalau ada darah yang keluar, itu tidak membatalkan sholat. Sebagaimana wanita yang mengalami istihadhah, atau lelaki yang mengalami penyakit beser, ya, musalsal al-baul, yang dia selalu keluar air kencingnya, dan itu ditoleransi. Karena kalau ditahan selama sholat, nggak mungkin. Padahal kita tahu yang namanya sholat banyak melakukan gerakan naik turun, mungkin perut terlipat dan seterusnya, sehingga berpeluang besar keluarnya kotoran seperti ini, keluarnya darah. Dan darah ambeien, pendapat yang lebih kuat adalah termasuk darah najis, sehingga ketika darah ini keluar, maka dan mengenai pakaian, maka wajib untuk dicuci. Wallahu a'lam. Tayyib. Silakan. Pertanyaan melalui WA dari Amalia Pemirsa Surabaya mengaji. Pak Ustadz, bagaimana hasil deposito dari bank konvensional maupun syariah? Bagaimana hasil deposito di bank konvensional? Bank konvensional hasil depositonya jelas riba, karena akadnya di situ adalah akad murni utang. Dan untuk bank syariah hasil depositonya, wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati adalah itu juga termasuk pendapatan yang tidak kita rekomendasikan pendapatan yang enggak baik, sehingga tidak boleh Anda manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena akad deposito di bank syariah belum memenuhi standar mudharabah yang syar'i. Dan salah satu di antara kaidah mudharabah yang syar'i adalah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ribhu ma lam yudman." Tidak ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dan salah satu di antara maknanya adalah tidak boleh ada orang yang tanam modal, dia bisa mendapatkan keuntungan, tapi dia tidak mungkin mendapatkan kerugian. Dan itu terjadi pada deposito. Yang kita tahu, perbankan terutama yang besar ya, di Indonesia, mereka dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Termasuk di antaranya adalah deposito. Sehingga misalnya Anda memasukkan deposito senilai 100 juta di sebuah bank syariah. Lalu dana itu misalnya ya, ketika dipakai usaha ternyata mengalami kerugian. Anda tidak mungkin ketika narik duit di bawah 100 juta. Duit Anda akan tetap aman 100 juta. Yang mungkin ada penambahan tapi tidak mungkin terjadi pengurangan. Karena terjadi seperti ini, berarti deposito ini belum memenuhi standar sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Di samping itu, dalam masalah mudharabah, maka harus ada kejelasan. Baik kejelasan masalah keuangan maupun kejelasan unit usaha. Misalnya begini, si A datang kepada Anda, "Pak, saya minta modal 10 juta. Mau kau pakai apa modal 10 juta? Kita tanya ya. Jawab si A, "Alah Bapak gak usah tahu, pokoknya Bapak duduk manis saja, nanti tiap bulan saya kasih 2%. Boleh gak seperti ini? Gak boleh. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu bagaimana unit usaha yang dikembangkan oleh si A, berarti tidak ada transparansi. Dan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rusy rahimahullah, salah satu di antara syarat mudharabah yang syar'i harus ada transparansi, agar orang bisa mengukur tingkat resikonya. Betul bahasanya dia tidak harus menceritakan detail, tapi minimal pemodal itu tahu ke arah mana uang saya akan dimanfaatkan sebagai usaha. Nah sekarang Anda bisa perhatikan, pada waktu Anda taruh deposito di bank syariah, apakah bank syariah menjelaskan bahasanya uang Bapak akan kita gunakan untuk usaha A, usaha B. Apalagi yang kita tahu bank syariah tidak punya usaha real. Bank syariah tidak jualan, bank syariah tidak mendevelop sebuah perumahan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, karena itu kita sarankan sebaiknya dihindari. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, ini ada penelpon yang masuk. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dengan Eris dari Serang Banten, Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Ustaz, apa mau nanya mengenai zakat fitrah, Ustaz? Apabila misalkan ada mustahik, dia fakir miskin, ternyata dia itu sudah menerima zakat fitrah dari orang lain juga, bahkan misalkan bisa dikatakan berlebih, terus kita juga memberikannya kepada dia karena kita ketidaktahuan, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Dan yang kedua, mengenai sholat Idul Fitri, Ustaz, di kami kan sepertinya tidak ada sholat Idul Fitri secara berjamaah. Itu bagaimana, apakah kita melaksanakan di rumah masing-masing, teknisnya bagaimana? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada mustahik zakat fitrah yang dia sudah mendapatkan zakat dari banyak orang atau dari orang lain, bahkan jumlah berasnya berlebih. Bolehkah kita tetap ngasih zakat fitrah ke sana? Selama dia berstatus sebagai orang miskin, jawabannya boleh. Dan status miskin di masing-masing waktu itu berbeda. Di zaman Jepang, orang miskin di zaman Jepang dengan di zaman kita tentu berbeda. Di zaman Belanda, orang miskin dengan orang miskin di zaman sekarang tentu berbeda. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang miskin di zaman sekarang berbeda. Maka standar miskin bisa berubah-ubah, dari satu zaman ke zaman yang lain. Di Saudi enggak punya mobil, miskin. Karena itu bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Ketika mereka melakukan aktivitas di luar, kalau tanpa mobil mereka akan kesulitan. Sementara di Indonesia tidak punya mobil belum tentu miskin, dan banyak orang yang tidak miskin tapi dia punya kendaraan, tidak punya mobil. Baik, berarti terkait masalah ini manusia bisa kita bagi menjadi tiga ya. Orang kaya yang dia punya harta satu nisab ke atas. Orang miskin yang dia pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok normalnya, sehingga masih ada yang kurang. Kadang biaya pendidikan anaknya masih kurang, biaya ini masih kurang. Dan yang ketiga adalah orang yang manzilah bainal manzilatain. Kaya tidak, miskin tidak. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang ketiga, yang tidak miskin dan tidak kaya. Meskipun orang ketiga ini tidak wajib mengeluarkan zakat, karena dia belum memiliki harta satu nisab. Sehingga interaksi zakat itu hanya boleh terjadi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Selanjutnya, untuk zakat fitrah. Zakat fitrah penerimanya miskin. Penerimanya miskin. Sehingga meskipun dia sudah menerima banyak beras, wah di rumahnya dia menerima dari tetangga-tetangganya, bahkan bisa dapat satu kintal. Yaitu urusan pribadi dia. Meskipun dapat satu kintal, mungkin dia tetap miskin. Dijual berasnya itu satu kintal, uang yang dia dapatkan belum mencukupi kebutuhan, misalnya kebutuhan anaknya atau kebutuhan keluarganya. Berarti dia masih miskin. Karena itu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi di saat yang sama, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena posisi zakat fitrah itu wajib jika orang memiliki bahan makanan yang berlebih setelah, atau bahan makanan sisa setelah kebutuhan pribadinya dan keluarganya ketika hari raya. Dan kalau dia punya beras satu kintal, pasti itu sisa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang sholat Id yang tidak bisa dilaksanakan berjamaah di lapangan atau di masjid, karena kita tidak boleh melakukan kegiatan yang menghimpun massa. Maka sholat Id ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing dengan tata cara yang sama. Penjelasan ini kami turunkan dari fatwa Lajnah Daimah ketika memberikan pembahasan tentang hukum orang yang punya uzur tidak bisa melaksanakan sholat Id karena sakit atau karena faktor yang lainnya. Maka para ulama mengatakan, termasuk fatwa yang disampaikan oleh Lajnah, dia bisa sholat di rumah sendiri dengan tata cara yang sama sebagaimana sholat Id dalam kondisi normal. Sehingga takbirnya 7 dan 5, 7 setelah takbiratul ihram, takbiratul ihram enggak dihitung ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu ditambah 7 takbir tambahan. Kemudian rakaat yang kedua, takbir bangkit dari sujud, Allahu Akbar, yaitu takbir intikal ya. Ini tidak dihitung, lalu ditambahkan 5. Ya, ditambahkan 5. Sehingga 7 dan 5 itu di luar takbiratul ihram dan takbir intikal. Wallahu taala alam. Baik. Kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Dari Novi di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kiat-kiat agar menjadi wanita yang lemah lembut dan tidak pemarah. Syukron. Masya Allah ya. Kiat-kiat agar bisa menjadi wanita yang lemah lembut dan tidak pemarah. Coba Anda membaca sejarahnya Khadijah. Semoga dengan membaca sejarahnya orang saleh dan orang salehah, wanita salehah di masa silam, Anda bisa meniru bagaimana kebiasaan mereka. Kadang orang terpengaruh itu karena termotivasi dengan cerita. Baik, Anda baca sejarahnya Khadijah, semoga nanti tertular jadi Khadijah ya, meskipun waktu penularannya cuma 2-3 hari, setelah itu berubah jadi Juminten lagi misalnya ya. Tapi tidak masalah kalaupun punya pengaruh meskipun hanya 2 hari. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz, dengan Aldo di Depok Ustaz. Baik, silakan Pak Aldo. Mau tanya tentang zakat mal nih Ustaz. Jadi gini, saya punya kerabat, istrinya Pak Man rahimahullah, janda meninggalkan 4 orang anak. Jadi gini Ustaz, adik saya mengeluarkan zakat untuk beliau, misalnya 4 juta. Nah itu saya boleh masih tetap mengeluarkan zakat ke dia, masih dibolehkan tidak Ustaz? Maksudnya apakah ada batasan seorang mustahik itu menerima zakat berapa gitu Ustaz? Nah apakah masih boleh saya mengeluarkan zakat untuk dia, atau lebih baik saya mencari kerabat yang lain gitu Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya jika mustahik zakat itu memanfaatkan zakat yang kita berikan itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau untuk hal-hal maksiat, atau hal-hal yang mubazir gitu Ustaz? Apakah si muzaki itu ikut menanggung akibatnya gitu Ustaz? Baik. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mustahik, beliau sudah mendapatkan zakat dari salah satu muzaki senilai 4 juta. Apakah mustahik ini masih berhak untuk mendapatkan zakat dari orang lain? Batasan yang pernah kami dapatkan adalah, jika ada seorang mustahik yang dia dikasih zakat, kemudian setelah itu dia berubah menjadi orang yang jenis kedua tadi. Jadi di sini ada 3 jenis tadi ya, kaya, kemudian yang ketiga miskin, yang kedua pertengahan, tidak kaya tidak miskin. Ketika mustahik ini dikasih zakat, lalu dia berubah statusnya, yang awalnya miskin kemudian menjadi tidak kaya dan tidak miskin, maka berarti dia sudah tidak lagi berhak mendapatkan zakat. Karena itu Anda bisa mungkin kalau bertanya akan ini ya, tidak sopan. Anda bisa perhatikan bagaimana gaya hidupnya, kemudian bagaimana posisinya. Sebatas janda atau yatim, ingat mereka bukan mustahik kecuali jika berstatus sebagai orang miskin. Sehingga kalau janda itu adalah janda kaya, anak yatim itu adalah anak yang kaya misalnya karena warisan dari orang tuanya, maka dia tidak berhak dapat zakat. Maka yang bisa kita perhatikan hanya bagaimana gaya hidupnya, seperti apa cara mereka dalam menggunakan harta. Jika ternyata secara zahir mereka sudah bukan lagi orang miskin, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua, tentang zakat yang digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung maksiat, apakah muzaki menanggung dosanya? Jawabannya tidak. Andaikan Anda ngasih zakat kepada seseorang, lalu ternyata orang itu menggunakan dana zakat tadi untuk beli rokok misalnya, kita tidak menanggung dosanya, karena zakat itu pindah hak milik. Zakat itu pindah hak milik. Begitu sudah kita kasihkan kepada si A, karena kita memahami si A ini memenuhi standar sebagai penerima, lalu kita kasihkan kepada si A. Begitu si A menerima, ternyata itu dipakai untuk sesuatu yang bermasalah, maka kita tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Bibi Pak Ustaz dari Jakarta. Mau tanya, saya pernah dapat info dari dokter saya. Katanya kalau warisan itu harus segera dibagikan. Kalau seandainya tidak segera dibagikan, si mayit mendapatkan siksa di alam sana. Betul nggak Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Cukup Ibu. Makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Apakah warisan wajib segera dibagi? Dan kalau warisan tidak dibagi, maka mayit akan disiksa. Yang betul itu untuk utang. Kaidah seperti ini untuk utang. Utang harus segera dibayarkan. Karena jika ditunda, utang mayit ditunda, maka itu akan menjadi keresahan bagi dia. Seperti dalam kisah yang sangat ma'ruf, ada seorang jenazah yang dihadapkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau dipersilahkan untuk mensolatinya. Kemudian beliau bertanya, hal alai dain, apakah orang ini punya utang? Dijawab oleh jamaah, na'am ya Rasulullah, 2 dinar. Akhirnya beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati, saya enggak mau ikut. Sampai akhirnya sahabat Qatadah angkat tangan, ya Rasulullah, dinarani alayya. Ya Rasulullah, sahabat Abu Qatadah yang angkat tangan, ya Rasulullah, 2 dinar menjadi tanggung jawab saya. Akhirnya barulah Nabi SAW bersedia untuk nyolati. Kenapa Abu Qatadah yang angkat tangan? Menurut sebagian riwayat disebutkan mayit ini adalah pamannya Abu Qatadah. Akhirnya Abu Qatadah yang menjamin, biar saya yang nanggung. Barulah Nabi SAW mensolati jenazah ini. Begitu selesai pemakaman, Nabi SAW bertanya besok keesokan harinya, apakah kamu sudah bayarkan 2 dinar? Ya. Abu Qatadah bilang, belum. Kan baru kemarin saya nanggung utang itu. Besok lagi ketemu lagi, ditanya lagi, gimana dengan 2 dinar? Belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya karena Abu Qatadah merasa malu karena sering ditanya, Abu Qatadah segera melunasi 2 dinar itu. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah saya lunasi. Apa kata Nabi SAW? Al-ana qad baridat jiltu. Sekaranglah wahai Abu Qatadah, kulit mayit itu baru bisa mendingin. Sebelumnya dia tetap demam. Mayit ini demam. Demamnya mayit kayak gimana ya? Pokoknya yang jelas dia gak bisa tenang. Mayit ini demam, gak bisa tenang. Kulitnya gak bisa mendingin sebelum utangnya dilunasi. Al-ana qad baridat jiltu. Sekarang kulitnya baru bisa mendingin setelah utangnya dilunasi. Sehingga di situ perlu Anda bedakan antara utangnya dijamin orang lain dengan utangnya dilunasi. Mayit punya utang, sudah dijamin oleh anaknya. Dan bahkan diumumkan ketika proses pemakaman, barang siapa yang punya sangkut paut masalah utang piutang, silakan menghubungi anaknya, namanya ini, di nomor telepon sekian. Mungkin ada salah satu pentakziah yang dia gak lapor, dia merasa malu, tapi sebenarnya dia gak ikhlas. Atau ketika dia mau lapor, dia ditolak, maka mayit tidak akan bisa tenang sampai utang itu dilunasi. Sehingga perihal yang disegerakan, yang kaitannya dengan posisi mayit, adalah disegerakan pelunasan utangnya, bukan masalah pembagian warisnya. Nah, untuk pembagian warisnya, apakah boleh ditunda? Ini sudah pernah kita bahas ketika kita mengkaji pengantar ilmu waris. Ada berapa sesi dulu? 18 kalau tidak salah ya. Ada 18 sesi. Dan alhamdulillah bukunya sudah selesai ditulis. Semoga nanti bisa segera diterbitkan. Dan dalam salah satu pembahasan, kita mengkaji tentang hukum menunda pembagian warisan. Di situ saya kasih rincian. Yang pertama, bahwa begitu si A meninggal, otomatis, ini otomatis, seluruh harta yang dimiliki oleh si A bukan lagi milik si A. Misalnya, si A memiliki harta senilai 100 juta. Begitu A meninggal, maka 100 juta bukan lagi milik A. Sehingga A tidak bertanggung jawab lagi dengan harta itu. Terus 100 juta itu milik siapa? Jawabannya milik ahli waris. Milik ahli waris. Maka ahli waris berhak mendapatkan dan memiliki harta itu sejak si mayit ini meninggal dunia. Nah, selanjutnya, ketika harta itu sudah berpindah tangan menjadi hak milik ahli waris, maka seluruh ahli waris, misalnya ahli warisnya ada seorang istri dan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Maka 5 orang ini, mereka melakukan syirka amlak terhadap 1 objek warisan tadi. Misalnya objek warisannya berupa rumah. Berarti rumah ini dimiliki oleh 5 orang tadi dengan porsi yang berbeda-beda sesuai jatah yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu yang dimaksud dengan syirka amlak, kongsi kepemilikan. Rumah ini dimiliki oleh istri, ibu, ya, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka jatahnya berapa? Ya, tergantung jatah warisan yang mereka miliki. Ibu punya 1/8, anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Nah, itu perlu dihitung. Nah, setelah mereka tahu, kalau misalnya mereka sepakat, gini aja, biar rumah ini nggak usah kita bagi dulu. Karena kalau bagi, kita belum punya kesempatan. Yang satu masih ada di luar negeri, yang satu masih ada di luar kota, yang satu masih sibuk di tempat yang lain, sehingga mereka belum bisa kumpul bareng untuk bagi. Dan mereka sepakat karena mereka semuanya berkecukupan untuk tidak dibagi segera. Hukumnya boleh-boleh saja, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dizalimi. Lain halnya kalau kasusnya yang kedua. Dari empat anak tadi, anak yang terakhir membutuhkan, dan dia berharap kapan bisa segera dapat warisan dari bapak, setelah bapaknya meninggal dunia. Maka begitu dia meminta kepada kakak-kakaknya, saya minta jatah warisan saya mau saya ambil. Yang lain tidak boleh menghalangi. Yang lain tidak boleh menghalangi. Sehingga gak boleh, ibu masih hidup kok mau ngambil warisan, gak sopan. Gak boleh seperti itu. Itu haknya. Ketika ada yang minta, yang lain tidak boleh menghalangi. Maka segera dilakukan rapat, rembukan, agar bisa dipecah satu objek warisan ini. Dan kalau tidak bisa dicairkan, misalnya karena bentuknya rumah, maka jatahnya bisa dijual ke kakaknya atau saudaranya yang lain. Misalnya dia mendapatkan jatah 30% dari rumah itu. Lalu dia, kalau dia ngambil 30% rumah kan tidak mungkin ya. Lalu dia ingin mendapatkan uang, maka dia bisa jual jatah 30% itu ke kakaknya, sehingga dia bisa mendapatkan uang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui pesan WA, silakan. Dari Frida di Amerika. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh seorang wanita mengajukan cerai dikarenakan ingin berhijrah dari negara kafir ke negara muslim? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah boleh wanita mengajukan gugat cerai karena ingin hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim? Wallahu ta'ala alam. Jika Anda bisa balik ke Indonesia atau ke negeri muslim bersama suami Anda, itulah solusi yang terbaik. Dan jika suami tidak bersedia, karena misalnya suami adalah American citizen, termasuk warga asli Amerika, sementara Anda mau pulang ke Indonesia, hukum asalnya yang saya tahu, ini bukan alasan untuk gugat cerai, karena suami Anda seorang muslim dan Anda seorang muslimah. Sementara apakah Anda wajib untuk hijrah ke Indonesia ataukah tidak? Ada banyak pertimbangan di sana, dan mungkin kami sarankan Anda coba datang ke imam masjid yang ada di Amerika atau lembaga dakwah yang ada di Amerika untuk minta pertimbangan apakah ini sudah layak untuk sampai melakukan gugat cerai ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Sambil menunggu penelpon berikutnya. Ada penelpon melalui WA, tapi mohon maaf untuk telepon melalui WA belum bisa kami layani karena akan ada delay yang lebih parah ya. Karena untuk live saja sudah delay, apalagi melalui teleponnya melalui WA. Sehingga mohon maaf yang sudah menelpon melalui WA, sebaiknya tidak dilanjutkan ya. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Dari Negatif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum tahu ajaran Islam yang sunnah, saya belajar di ustazah yang ternyata pemahamannya tidak sesuai sunnah. Contoh, saya disarankan baca kitab Maulana Kandahlawi. Bagaimana cara menolak ajakan beliau untuk mengikuti taklimnya? Baik, kita angkat telepon dulu ya. Silakan, dengan siapa di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, Ustaz, saya ini kan seorang karyawan swasta Ustaz. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, di perusahaan itu biasanya ada program benefit untuk dia tidak pergi-pergi gitu, bertahan lama. Contohnya misalnya ngambil rumah dengan bunga 0%, tapi ada syaratnya, kalau sudah 10 tahun dia baru boleh pergi untuk resign misalnya. Nah kalau misalnya sebelum 10 tahun dia resign, nanti dia harus menanggung bunga yang selama ini nih dibayarkan oleh perusahaan. Pertanyaannya, hukumnya apa sih kalau kita bertransaksi seperti itu? Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua, setahu saya sejauh ini kalau kita pengen beli rumah atau apapun yang paling aman kan sebaiknya kita menabung. Nah, pada saat kita punya rezeki lebih, otomatis kita nabung lah kalau kita buat pengen beli rumah. Yang jadi pertanyaan saya, manakala kita punya rezeki lebih ini ada dilema, Ustaz. Wah, saya seharusnya bisa sedekah lebih ini untuk orang tua misalnya. Tapi saya punya tujuan beli rumah, gimana ya? Sementara di sisi lain, kalau kita nggak nabung-nabung, kapan bisa beli rumahnya? Nah, bagaimana sih Ustaz kita menyikapi kondisi tersebut ya dalam rangka menabung, tapi juga kepengen sedekah begitu? Itu sih Ustaz kira-kira pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dahulukan pertanyaan melalui WA tadi ya. Anda memiliki seorang ustazah yang dia menyarankan bagi Anda untuk membaca kitabnya Maulana Al-Kandahlawi. Yang kitab ini merupakan kitab rujukan utama di Jamaatut Tabligh, yaitu kitab apa antara Fadhail Amal atau Fadhail Sedekah atau termasuk juga kitab-kitab fadhail yang lain yang beliau tulis. Wallahu taala alam. Yang kami ketahui bahwasanya kitab-kitab seperti ini cukup syarat dengan keberadaan hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang dhaif, dan itu dijadikan dasar dalam masalah beramal. Termasuk info yang pernah saya dengar, meskipun saya belum membaca langsung secara detail kitab tersebut, info yang saya dengar kadang ada pembahasan masalah kasyaf ya, yaitu bisa menyingkap sesuatu yang tidak kelihatan, menyingkap masalah yang gaib, masa depan dan seterusnya. Intinya ya tidak lepas dari unsur sufi ya, tidak lepas dari pengaruh sufi. Karena itulah kita sarankan sebaiknya Anda beralih kepada kitab yang lain yang insya Allah lebih bagus untuk dijadikan sebagai referensi. Seperti kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Mundhiri. At-Targhib wa At-Tarhib ya artinya sama seperti Fadhail Amal. Jadi isinya adalah hadis-hadis yang bentuknya motivasi, kemudian memberikan menceritakan tentang masalah ancaman dalam beberapa amalan-amalan keseharian. Dan alhamdulillah Imam Al-Albani rahimahullah sudah membuat klasifikasi sahih targhib wa tarhib dan ada dhaif targhib wa tarhib, dan Anda bisa baca bagian yang sahih targhib wa tarhib, dan insyaallah itu sudah mencukupi untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam beramal. Sementara masalah bagaimana cara menolak ajakan beliau ketika beliau mengajak untuk pengajian, kalau Anda tidak punya keterkaitan apapun, dalam arti dia bukan keluarga Anda, dia juga bukan orang yang harus Anda taati 100%, maka cukup mudah. Sehingga Anda begitu pindah taklim ke orang lain atau mengikuti majelis orang lain, dia tidak punya hak untuk memaksa Anda untuk mengikuti kegiatan dan pengajiannya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan melalui telepon, di posisi Anda sebagai karyawan di mana perusahaan menyediakan sebuah fasilitas untuk mengikat ya, agar karyawan itu bisa tetap betah bekerja di sana, salah satunya adalah kredit rumah tanpa bunga. Wallahu ta'ala alam. Jika skema transaksinya seperti ini ya, Anda membeli rumah dari developer, Anda membeli rumah dari developer, Anda DP misalnya 10%, setelah itu sisanya yang 90% dibayarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaannya utang bank. Dibayarkan oleh perusahaan dan perusahaan itu utang bank. Lalu Anda diminta untuk menyelesaikan kredit rumah itu selama 10 tahun dengan cara bekerja di sana. Wallahu a'lam. Yang saya pahami, insya Allah ini diperbolehkan karena tidak ada bentuk mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang. Dalam arti, Anda bekerja di perusahaan itu sudah terjadi sebelum Anda melakukan akad jual beli rumah. Artinya itu bukan syarat. Kalau syaratnya seperti ini, saya mau ngutangi kamu asal kamu bekerja di tempat saya. Nah itu berarti menggabungkan antara utang dengan akad ijarah, ini tidak boleh. Tapi kalau yang ini, Anda sudah bekerja menjadi karyawan tetap di perusahaan itu, tapi perusahaan berharap agar Anda tidak berpindah. Akhirnya Anda diutangi rumah, sudahlah. Kamu tempati rumah ini, nanti nyicipnya ke kami dan tidak ada bunga. Yang zahir insya Allah boleh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di posisi Anda ketika menabung karena ingin persiapan punya rumah, tapi dilema karena ingin bersedekah, bagaimana caranya? Memang hukum asalnya Anda diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, salah satunya adalah rumah, sehingga tidak jadi masalah ketika nilai sedekah Anda kurangi dalam rangka untuk mengejar kemampuan bisa membeli rumah. Karena itu Anda tetap bisa bersedekah, tapi dengan jumlah nominal yang tidak harus besar, karena Anda harus menyisakan dalam jumlah yang lebih banyak dalam rangka bisa menabung. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan lagi. Ya, baik, sebelumnya kami sampaikan kepada para pemirsa kajian interaktif bersama Ustaz Aminur Bait agar tidak menelpon ke nomor WA karena nomor WA hanya untuk pertanyaan tertulis. Jazakumullah khairan atas pengertiannya. Baik, kita lanjut pertanyaan melalui WA dari Zaki di Sibu Sarawak. Mau tanya Ustaz, saya memiliki sebidang tanah dan tanah tersebut dipakai kakak saya untuk membangun sebuah rumah. Dia berjanji kepada saya akan mengembalikannya dalam bentuk uang dengan mengikuti harga jual tanah yang akan datang. Apakah dengan cara pembayaran seperti itu diperbolehkan Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pembayarannya mengikuti harga yang akan datang. Pembayarannya mengikuti harga yang akan datang, harus dijelaskan. Karena kalau harganya tidak jelas, masuk dalam kategori gharar. Dan salah satu di antara bentuk gharar adalah tidak jelas harganya. Sehingga pembayarannya mengikuti harga kapan? Ya, kira-kira ketika saya bisa melunasi. Saya bisa lunas misalnya 5 tahun ya, harga tanah 5 tahun ke depan. Saya bisa lunas 7 tahun, berarti harga tanah 7 tahun ke depan. Enggak boleh kayak gini. Karena jadinya enggak jelas. Sehingga harus dijelaskan. Caranya gimana? Sekarang harga tanah ini berapa? Misalnya 1 juta per meter. Anda kira-kira, kakak kira-kira sanggup melunasi berapa lama? 5 tahun, baik, ketok 5 tahun. Proyeksikan 1 juta sekarang 5 tahun ke depan. Oh, kurang lebih jadi 2 juta atau 3 juta. Baik, berarti Anda bisa tetapkan harga tanah 3 juta per meter. Dan tetap itu, tidak boleh berubah. Kok andaikan kakak bisa melunasi atau tidak bisa melunasi 5 tahun, dia bisanya 6 tahun, tidak boleh ada perubahan harga. Tetap 3 juta per meter. Agar harganya tidak ada perubahan. Sehingga harganya pasti dan tidak masuk dalam kategori gharar. Wallahu a'lam. Baik. Kita tunggu penelpon. Tadi sudah ada yang masuk namun terputus. Baik, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Ustaz ya. Silakan. Gimana kalau jika warisan itu dibagi rata tanpa menjelaskan sebelumnya porsi bagian masing-masing individu tanpa mereka sudah sepakat ikhlas, itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Terus apakah melanggar aturan Allah masalah warisan itu? Terus saya pernah membaca di Anisa itu yang ayat 14 itu yang artinya yang apa itu Allah dan yang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melarang melanggar hukum-hukumnya, saya akan dimasukkan ke dalam api neraka di dalamnya dan siksa yang sangat hina. Apakah yang melanggar hukum harus tersebut masuk neraka di dalamnya kalau begitu, Ustaz? Baik. Terus ini satu lagi, Ustaz. Kan begini, Ustaz, oh. Sebelum dibagi waris itu biasanya harta warisan itu dipotong dulu untuk acara tahlilan selamatan 7 hari sampai 100 hari. Apakah saya berdosa sih kalau saya menyetujui pemotongan itu dan merelakan sebagian hak saya? Baik, cukup Bapak? Cukup. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika warisan dibagi rata sebelum menjelaskan jatah masing-masing dan mereka saling ridho? Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwa rukun ridho itu ada dua. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-ikhtiar. Yang pertama tahu, dia punya ilmu, dia ngerti. Ngerti dalam arti tahu jatahnya, tahu bagaimana prosesnya. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiar itu tidak ada paksaan. Contohnya begini, ada anak kecil beli di toko Anda, beli sebuah mainan. Mainan itu harganya cuma 1.000 rupiah, tapi dia bawa uang 20, dia bawa uang 10.000 misalnya. Lalu Anda serahkan mainan tadi, Anda ambil uang 10.000. Anda sampaikan, kamu ridho ya ini, saya jual harganya 10.000. Anak itu mangkut, manduk-manduk ya. Dia mengangguk kepala, tanda setuju, pulang dia. Ibunya enggak terima, datang. Loh, tadi bawa uang 10.000 kok enggak dikembalikan sisanya. Loh, tadi dia sudah ridho. Saya enggak maksa, saya tanya dulu, kamu mau enggak ini saya jual harga 10.000? Dia ridho. Dia manggut-manggut. Oh, berarti kan dia ridho. Dan kalau sudah antarodin saling ridho, maka sah hukumnya. Apakah ridho ini teranggap? Jawabannya tidak. Kenapa? Anak ini tidak ngerti. Sehingga dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Karena itu transaksi berstatus batal dan ini termasuk penipuan. Karena orang yang dimintai ridhonya itu tidak paham. Karena itulah dalam masalah pembagian waris secara merata dan seluruh ahli waris ridho, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah bagi dulu jatahnya. Tidak harus mereka dikumpulkan. Anda bisa kumpulkan melalui grup WA atau pakai aplikasi Zoom atau Google Meet. Kemudian dijelaskan, si A mendapatkan sekian, si B mendapatkan sekian, si C mendapatkan sekian, si D mendapatkan sekian. Sudah? Ini kalau diuangkan kira-kira jadi sekian. Nah dari situ kan orang jadi tahu, oh saya itu sebenarnya dapat 200 juta. Si B dapat 100 juta. Si C dapat 100 juta. Karena dia lelaki, dua adiknya perempuan. Kemudian adik bungsu lelaki. Si D juga dapat 200 juta. Nah selanjutnya dimintai kerelaan. Bagaimana kalau dibagi rata? 200, 100, 100, 200. Sehingga totalnya 600 dibagi berempat. A setuju. Tidak apa-apalah. Saya sudah berkecukupan. Anak-anak perempuan jelas setuju. Anak yang laki-laki terakhir. Wah sayang nih. Saya harusnya dapat 200. Sekarang turun. Jadinya cuma dapat 100 berapa? 130. Tidak mau saya. Yang 70 juta saya butuh. Maka si D wajib dihargai haknya. Sehingga dia tidak boleh dipaksa. Kita sudah sepakat semua, tinggal kamu. Kamu harus sepakat. Oh, tidak boleh. Berarti kalau seperti itu ada pemaksaan. Tapi kalau orang tidak tahu, mungkin dia tidak kebayang ya, berapa jumlah yang akan dia dapatkan. Karena dia tidak ngerti. Akhirnya ketika diajak, bagaimana kalau dibagi rata? Sudahlah bagi rata aja daripada pusing. Karena dia gak ngerti bagi rata. Coba kalau dia tahu nominal, oh ternyata gede ya. Seharusnya kalau gak dibagi rata saya dapat sekian. Dan saya lagi butuh. Ya. Mungkin dia gak mau. Karena itulah yang bisa kita sarankan adalah Apabila orang mau membagi rata warisan, maka tahap pertama beritahu dulu mereka masing-masing. Bapak dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Jika berkenan, nanti ini mau dibagi rata antara anak laki dan perempuan sama. Dan seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 14, setelah Allah menjelaskan tentang masalah pembagian waris di ayat 11, kemudian ayat 12, ayat 13 dan 14 isinya motivasi dan ancaman. Allah sebutkan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Dan siapa yang mendurhakai Allah wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya terhadap batasan tadi, dalam arti dia tidak melaksanakan sebagaimana yang telah Allah tetapkan, dia membuat aturan warisan sendiri. Pokoknya warisan enggak boleh ada yang bicara apapun, bagi rata. Ini perintah orang tua. Anak enggak boleh ada peran apapun. Loh, yang bagi itu Allah, bukan orang tua. Begitu orang tua mati, otomatis harta yang dia tinggalkan berubah menjadi hak milik ahli warisnya. Maka tidak ada istilah. Bahasanya ini adalah wewenang orang tua. Ini adalah hak orang tua. Kecuali kalau itu hibah, kalau warisan itu bukan hak orang tua. Allah kasih ancaman, kalau sampai terjadi seperti itu, ini berarti termasuk menurhakai batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai termasuk di antara sesuatu yang berbahaya adalah ketika orang itu berwasiat namun wasiatnya memberikan madharat kepada ahli waris. Misalnya ahli waris A dikasih wasiat, ahli waris B enggak dikasih. Menampakkan kebencian ketika dia mendekati ajal. Dan itu kata Ibnu Abbas, al-idrar fil wasiyah minal kabair. Memberikan madarat ketika wasiat termasuk bagian dari dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramal selama 70 tahun, selama lebih dari 60 tahun. Tapi ketika di akhir hayatnya dia berwasiat dan wasiatnya itu membahayakan bagi keluarganya, maka dia menjadi ashabun nar, dia menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Sehingga sekali lagi dalam urusan harta, jika itu bentuknya warisan, harta peninggalan, maka serahkan kepada Allah yang bagi. Tapi kalau Anda masih hidup dalam kondisi sehat walafiat, Anda mau bagi silahkan dengan cara hibah. Dan hibah untuk anak boleh disamaratakan antara anak lelaki dan wanita. Wallahu a'lam. Dan untuk pertanyaan yang terakhir mungkin tidak bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.